kemudian bertanya dan percaya, apa hukumnya, apa dalilnya? Satu bab ilmu. Besok 15 Mei, 20 Mei tadi, bab berikutnya, bagaimana hukum mengobati orang yang terkena sihir dengan cara sihir juga. Ya, apa hukumnya, apa dalilnya? Selesai satu bab lagi, 20 Mei. Nah, besok lagi tentang tauhid di pagi hari. Sore hari petang, ya, duduk di rumah, ya, atau duduk belajar tentang barakallahu fikih, tentang ahkam shaum, ahkam haji, ahkam zakat, ahkam tijarah, ya, dan yang lainnya. Itu. Ba'dal maghrib baca Quran, ba'dal isya tasbih. Demikian diatur jadwal itu. Atau lihat ahli dunia, ahli dunia memanage, ya, dunia kerja dia pasti pagi ini besok ini lusa. Demikian ahli dunia. Ahlul akhirah lebih dari itu, karena kita punya waktu sedikit. Kita punya waktu sedikit, umur kita. Nah, kalau seandainya kita masih bisa hidup 20 tahun lagi, itu sedikit untuk pola begini. Lalu bagaimana kalau kita hidup sepekan lagi? Barakallahu fikum. Maka dari itu manfaatkan untuk talabul ilmi. Talabul ilmi memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Barakallahu fikum. Nah, ada tekankan masalah talabul ilmi yang Rasulullah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah kehendaki untuknya kemuliaan di dunia wal akhirah, maka Allah jadikan dia faqih, mengerti, faham tentang agamanya, mengenal tauhid, bagaimana Allah, sifat-sifat Allah, mengenal jannah, mengenal annah, mengenal qiyamah, bagaimana qiyamah itu nanti. Nah, Allah angkat derajatnya. Hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu, mengerti Allah, mengerti Rasul, mengerti Quran, dengan orang yang tidak berilmu, apakah sama? Jawabannya pasti tidak sama. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yatadzakkaru ulul albab, dan hanyalah orang yang bisa ingat dan mengerti, ulul albab, yang punya daya berpikir yang jernih. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ikhwani fi din, talabul ilmi adalah ciri khas ahli sunnah. Di mana saja? Talabul ilmi duduk. Antum nyatakan di rumah antum punya istri, antum punya tanggung jawab. Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, wahai orang yang beriman, bentengi, selamatkan diri kamu, kemudian keluargamu, istri dan anak-anak dari azab. Dengan apa membentengi mereka? Dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu dan istri lemah, daya berpikirnya lemah, imannya. Kalau antum tidak bimbing dia, ta'al. Ya zaujati ta'ali. Ijlis, duduk kamu, belajar. Apa belajar atas tauhid? Aku enggak bisa, saya enggak bisa. Hai, duduk. Sabar dengan rif, dengan lembut, dengan hikmah. Cari waktu dia tidak sibuk, duduk 20 menit saja. Dengarkan ini. Dengarkan bersama. Sudah? Paham? Besok kita dengarkan lagi, kamu bawa buku tulis. Besok lagi, sore, malam. Demikian istri kita harus dibimbing. Jangan sampai hanya sibuk dengan memasak, menjahit, kunjung sana, kunjung sini. Habis waktu, kasihan dia. Habis waktu, sebentar lagi dia wafat. Nah, harus kita bimbing dia. Harus sunnah. Begitu juga ummahat, para istri antum diajarkan untuk mengenal ahli sunnah. Ya, kasih nomor telepon, kenal zaujat pulan dengan zaujat pulan. Nah, berhubungan. Kait halik anti, bekhair, sehat, bagaimana anak-anak. Supaya iman ini bertambah. Kalau kita ditelepon oleh ahli dunia, ambisi kita untuk dunia bertambah. Tapi kalau kita ditelepon oleh ahli akhirat, semangat iman bertambah. Syaitan semakin melemah, melemah, melemah. Semakin baik. Barakallahu. Ini mungkin yang bisa anda sampaikan dalam kesempatan ini. Sepertinya jika ada yang perlu ditanyakan atau soal, tafadhalu anda jawab sebatas kemampuan yang ada pada anda. Tafadhalu.